Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأهلنا من ظلمة الجهل والفياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة وبهذا المجلس وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك. لمحن بجيك حذرا الله سبحانه وتعالى يا محا نهور محا رجال من دن بومي محا ملمحكن أنوغرح سمانيام وقت دن زمان. Limpahan anugerah yang fana dan anugerah yang abadi. Ya Allah, Sang Pemilik segala apa yang kita miliki dan apa-apa yang belum kita miliki. Ialah Allah Pemilik segala sesuatu, berpadu kepada namanya segala kejadian, berawal dari keagungan nama Allah segala kehidupan, hingga semua yang ada di permukaan bumi dan di langit, di alam yang zahir dan di alam yang batin, di alam dunia dan di alam akhirat, tiada sesuatu pun yang ada di alam-alam tersebut terkecuali berawal dari satu nama, Allah. Berawal dari nama inilah segala anugerah dan segala kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Sang pencipta tunggal yang maha menciptakan semua yang ada di alam semesta, maha menciptakan pemikiran agar pemikiran kelak bisa merangkai ciptaannya menjadi ciptaan-ciptaan yang berbaru dan bermanfaat bagi manusia. Dan tiada satupun makhluknya mampu mencipta sesuatu dari tiada, kecuali Allah Subhanahu wa Taala yang maha ada, yang maha mampu menciptakan segala sesuatu dari tiada. Dia Allah maha ada sebelum segalanya ada, dan kesemuanya hakikatnya adalah fana dan sirna. Jikalah dia yang maha abadi selalu ada. Dan ketahuilah hadirin hadirat, ya Allah itulah maha setia kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih setia dari Allah. Semua hubungan tidak ada yang lebih dekat dari hubungan antara Allah dengan makhluknya. Karena dia Allah menamakan dirinya Al-Qarib, yang maha dekat berarti lebih dekat kepada semua yang dekat. Hadirin hadirat, sejauh-jauh manusia dari kasih sayang ilahi karena dosanya, akan dalam satu kejam bisa menjadi hamba yang paling dekat, karena dialah yang menamakan dirinya yang maha dekat. Maka merugilah manusia yang melewati jutaan nafasnya sepanjang usianya lepas dari sang maha dekat, dan ia selalu berpaling dari yang maha dekat kepadanya, yang menawarkan pengampunan, menawarkan anugerah, menawarkan surga, dan dia selalu berpaling mencari kejauhan dari Allah, mencari kemurkaan Allah, mencari kehinaan yang sesuatu yang hina di hadapan Allah. Inilah ia lewatkan kehidupannya sejak ia lahir dan dewasa, ia lewatkan hari-harinya dengan hal-hal yang hina. Sampai kapan dia akan membenahi dirinya? Sang maha bersabar, terus bersabar, dan dialah yang maha bersabar melebihi segenap semua yang menyabar. Namun sampai kapan kita akan merugikan usia kita? Berapa detik yang satu detik kita bisa semakin dekat kasih sayang Allah kepada kita, pengampunan, pengangkatan derajat, dan cinta keridhaan Allah Subhanahu wa Taala dan cintanya. Jika Allah sudah ridha pada satu hamba, maka ia dicintai Allah. Jika ia dicintai Allah, maka Allah perintahkan seluruh alam semesta mencintainya. Ya Allah, Adam, Nada, Jibril, Ya Ahlas Samaa, Inna Allah, Qad

istri yang minta nama untuk putranya, nama yang saya anjurkan Muhammad Najmul Ridha. Muhammad Najmul Ridha artinya Muhammad bintang keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Semoga putranya membawa keberkahan dalam kehidupannya, dilimpahi keberkahan dan dari kebangkaran dia yang mendirinya dunia dan akhirat. Dan bagi jemaah yang meminta nama untuk menjadi sahibnya, nama yang saya berikan Nurul Madinah, menjadi sahib Nurul Madinah, yaitu cahaya Madinah itu menawarkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dimohonkan dari semoga menjadi sahib ini bahwa keberkahan dan bijaknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita doakan hati kita Muhammad Raihan Ahmadi di Muhammad Irfan yang baru saja dihidupkan hari minggu yang lalu sedang menjadi baik organ oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dengan doa penutup. Sebelumnya saya sampaikan bahwa majelis kita malam Sabtu yang akan datang dari luar majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Islam Center serta Zikir Akbar Jalalah malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Malam Ahad tidak ada majelis karena saya majelis di Singapura. Kemudian hadirin doa untuk dan mendapatkan kepada guru kita Muhammad Said dan Nabi Bukhul bin Muhammad Al-Qir Abbas yang berkabar masyukur. Kala Rasulullah SAW afdalu ma'udtu ana wa nabiyuna bil qibli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.